Surabaya kembang-kembang, sambil luhur memulut kanan, rara yang terhirau peyang, tengurangan gelisna. Mun betingin kata si, hati akan teka goda, berang peting mun tersare, tar sisap asami. Terima kasih.